semuanya yang masih semangat. Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan selalu. Tapi kali ini kau sungguh apa belum?